Nuwun sewu lek aja nakmu ngomong ning bab perkara sopir. Ha gitu. Kula wau tukaran karo bis Bagong iki pengen tak biacok tenan. Lah nyapa kok tukaran karo bis Bagong? Salah e apa bis Bagong karo Unut lho, ning Unut lho. Iya. Aku lek ning Unut kan terus mlaku to. Numpak napa numpak sepeda motor teng Tulungagung. Ning ngarep ning lampu merah. Lah kok diceluk sopir apa kernete? Untung rata antem bataku. Lah nyapa? Lah kok iso? Boyo, boyo. Boyo diengkolmu ki aku percel kok seboyo. Dinyek lho bos aku dituting. Boyo, boyo. Boyo diengkolmu ki percelek aku ngono. Aku terus karepku terus piye? Iki tak goleki wonge madhepe niki. Kernete nduding kowe karepmu niki. Boyo, boyo, boyo ngono. Gobloke kae karepe kowe dijak ning Surabaya, goblok. Ngaku ape main ning Winong kok ning Surabaya piye to bocah iki? Aku ki ape main ning kene? Aku ki tukaran tenan iki mau. Kowe ngewangi. Lah kowe ki dijak ning Surabaya. Eh, boyo Mas, boyo. Ayo ning Surabaya, boyo. Aku ki ape rene goblok kan to bocah iki? Oh, aku kok ora ape ning Surabaya, aku malah dinyek-nyek. Boyo, boyo, boyo tak biacok tenan kembang bocah iki. Ini lho dik, ini karepe ditawani bis. Ngenyek kowe karo aku. Ngenyek kowe, duit ora gablek ketawani bis iki duit kondi itu kowe. Kowe ngenyek karo aku. Apa kowe? Kowe ketake adike kondektur apa ta bis mau kowe ketake, he? Kok sepi. Lepi ta bocah iki? Bocah goblok iso tekan. Lho ngaku dikoyo ngono. Kowe kok numpak bis, kok numpak bis. Aku ora numpak bis, aku bareng rombongan. Aku apa numpak iki lho, bareng iki lho, bareng elep. Dijak nang Surabaya kuwi lho. Aku apa main ning kene kok sono Surabaya iki nyapa ta kowe? Aku main rene ora ning Surabaya aku iki sumpah ta. Ditawani bis, duwe enyikmu iki. Wong duwe ora gablek kok tawani bis iki lho, jane ngenyek kowe karo aku. Kecara kowe sugih saiki ngenyek karo kancane. Kowe dijak numpak bis. Moh, aku apa ngojek. Ngengkel to bocah iki angel rem to momon karo awakmu. Goblok. Ah sampean jelas nih, bocah iki angel iki. Maksudnya ngene lho, Mas. Lha iya. Sampean iki ditawani bis arep duwe sapa tepak tanggal lho tanggapan ngene iki urung dibayar sesuk isu lah mbayar kok ditawani bis iki lho jajali to sampean pikir sampean iki awakmu arep dijak ning Surabaya sing ning Surabaya main ning kene ditonyoni wong kene aku sampe ning Surabaya iki penting Mas Yudo percil apa diangkrang ya kowe kok tak antem lho sesuwe kowe iki dikon numpak bis mbah aku ki apa rene numpak ojek. Kok iso numpak bis piye to bocah iki cuwenge to bocah iki ketoke. Kowe kok iso gobloke piye to, Dok? Kowe rung tau dipisui wong bisu ya kowe. Lah kok iso ngono lho awakmu kok nesu karo aku lho. Aku itu mangke kleru dibenerne kok iso malah tekan. Ora usah benerne kancane wong dhek kapane mbok benerne ya biji telu lho. Ora usah dibenerne. Iki sekolah ana to. Lho rene ngono lho aku tenanan kowe. Iki deloken nuwun sewu. Nek nderekne bose. Lho paling tidak para warga dusun iki Tumpak Jawa ki wonge delon sehat-sehat, bergas-bergas. Sing nom yo ganteng-ganteng. Wah, tenan, Dik. Sing tuwek lho delon nyawaprut-nyaprut. Iya, iya. Oh, ya ambune yo remason nek ngono kuwi. Tapi sehat. Apa-apa iki karek jamune. Mulane wonge kaya aku ngene lho usaha. Usaha apa? Jamu to, bakul jamu? Jamu apa? Jamu gendongan. Ya ampun, gendongan nek dijamu apa kenek? Loh. Piye to bocah iki jamu kok gini? Bakul jamu sing digendong lho. Lho, lempoh bakule stroke berarti. Stroke berarti bakulmu. Kayak bis ya malian. Stroke berarti bakulmu. Bakul jamu sing digendong lho, blok. Lah iya stroke kenaan bakule. Lah nyapa stroke kok bakulan jamu? Bakul jamu sing diadai botol. Lah apa kenek botole sepiro terusan? Bocah iki kok cuwengah to suwi-suwi. Kowe iki ngomong apa to jane bocah iki? Lah bakul jamu dilebokne botol kaya kenek. Piye lho? Bakul jamu sing digendong lho. Lho berarti stroke bakule. Kok sampe digendong mlaku dhewe gak iso. Bakul jamu sing ning jero botol. Terus diocok-ocok. Mumet nondase. Piye to bocah iki? Angel jak noman. Wis ora bakul jamu gendong prung. Wis. Aku roh aku. Lah iya ya ngono kuwi. Lho, tapi lak aku nuwun sewu lak kula mboten bakul jamu. Apa lek? Lak kula teng griya niku dodolan cah sekolah. Lho, seneni pake cah sekolah mbok dol. Seneni pake cah sekolah mbok dol. Goblokmu cekel polisi kowe. Duh diwalik. Cah sekolah mbok dol. Duh diwalik iki kok ketoke aku. Anu ki lho Mas. Cah sekolah ki tak dol. Lho seneni. Seneni kowe. Ngene lho. Piye? Cah sekolah muduk. Ya. Terus tak dodoli sitok. Lho senep goblok ngene di mbok dodoli. Beh, sakil ram to. Anu lho, bakul soto pikulan ya lho, soto Lamongan, soto pikulan. Bakul soto apa? Pikulan. Lha kuwi ning cangkem ora remuk. Pikulan kok disoto wong daging akeh lho. Anu, mendal ketek bos aku. Daging akeh nyapa pikulan mbok soto. Bakul soto sing dipikul. Oh, bakule lempok. Setruk. Duh, bali iki. Bakul setruk bakule. Bakul soto sing diiris-iris. Lah dalah, ndahne oleh lara kabeh kuwi. Bakul soto sing dikeceri jeruk lho, Dok. Lho, perih-perih. Sing dicerot-ceroti kecap. Lah raine lak dirubung semut. Lho. Bakul soto sing jeruk wali. Lho, blodok no. Blodok bakule. Kowe roh bakul soto? Ugung. Lah, duh. Iki. Nyapa ora? Dong aku gung roh. Masa orang roh blas? Gung roh blas. Saman roh bakul soto, Bas? Dereng, Pak. Dereng bucange. Bakul soto niku sing pripun to, Mas? Lho, urung roh ta? Urung. Lah iya. Ya sapa sing roh terusan? Lampok. Saman roh, Pak? Gung. Bakul soto sing digendong enggak, Mas? Dereng. Masa gak roh lah. Oh, iso kok ora roh. Ora roh. Pak Lurah, jenengan sura bakul soto dikulan, Pak. Sampun, Pak. Dereng lho, dereng lho. Lah iya. Lah ya pokok. Aku ya ora roh jane. Lah lah. Kok ora mangsa kok. Niki Mas, omong-omongan kok padha angel-angel. Sakarepe dhewe iki angel ditampa. Sing genah dina niki bersih dusun, Mas.